Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi dan tabi'ahum insya'adillah yaumil qiyamah. Para baik, para ulama, para kiai yang kita cintai, alhamdulillah Bapak Habib Lutfi sudah rawuh. Nanti kita tunggu fatwa-fatwa beliau. Saya menghantarkan saja sampai nanti beliau istirahatnya sudah agak lama, nah baru saya berhenti. Habibidin yang saya hormati, yang suaranya baru saya dengar malam hari ini. Kalau di Cikarang bareng, tapi di sana soundnya jelek. Udah, jadi tidak keluar. Begitu malam hari ini suara beliau itu suara milenial. Saya merinding terakhir tadi bisa gitu. Itu suara zaman now. Jadi pas menjadi idola generasi zaman now. Sampai ada lampu-lampu begini tadi. Bapak Rektor yang saya hormati, jajaran Sivitas Akademika Undip, seluruh tamu undangan dari jajaran pemerintah, para apa ini namanya, kalau Habib saya itu Zahir Mania lah kan, Zahir Mania. Ayo, mana Zahir Mania ini? Mana suaranya, mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Suaranya muda semua ini. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa diperkenankan oleh Allah di banyak stadion ya. Stadion Undip Universitas Diponegoro. Ini dari namanya jelas tafa'ul pada Pangeran Diponegoro. Bahkan nama kodamnya Kodam Diponegoro. Beliau adalah salah satu pahlawan yang membuat Belanda bangkrut. Diponegoro itu yang membuat Belanda bangkrut. Padahal cuma perang selama 5 tahun. Perangnya Pangeran Diponegoro ini dalam catatan Belanda adalah perang yang diolok-olok oleh Belanda. Kenapa? Karena dasar dari perang Pangeran Diponegoro adalah jalan kereta api yang melewati makam nenek moyang Pangeran Diponegoro. Oleh Belanda ini disebut sebagai perang yang disebabkan oleh makam. Sehingga perang ini enggak penting. Karena bagi Belanda yang namanya makam itu ya tempatnya vampir. Tempatnya Dracula. Bahkan pengamat-pengamat politik dan pengamat sejarah Indonesia selalu mengkaitkan bahwa perang Diponegoro ini adalah perang yang tidak masuk akal. Masa perang urusan makam yang dilewati rel kereta api harus menumpahkan darah dan nyawa sampai dikenal dengan namanya perang sabil di tanah Jawa. Ini sesuatu yang menurut pengamat modern disebut perang gila, perang gendeng, perang yang tidak masuk akal. Masuk perang kok urusannya karo makam. Tapi jangan salah, ada cara pandang yang berbeda, terutama bagi orang di Nusantara, terutama lagi orang di tanah Jawa, bahwa makam itu bukan semata-mata tempat bersemayamnya jasad orang tidur menuju Allah sampai hari kiamat di alam barzakh. Tapi bagi orang Jawa, terutama orang Islam Jawa, makam itu adalah mata rantai kehidupan zahiran wa batinan yang tidak boleh hilang. Karena kalau sampai makam itu hilang, manusia mengalami yang namanya missing link atau mata rantai yang hilang. Dan begitu orang kehilangan mata rantai, orang akan mengalami problem psikologis yang akut. Kenapa? Karena kehilangan penghubung dalam satu generasi. Makanya para ulama selalu mengajarkan, jangan kamu lupakan para pendahulumu. Kalau masih hidup, datangilah rumahnya. Kalau sudah meninggal, datangilah kuburnya. Bahkan Rasulullah menyatakan, fazuruha, ziarahlah kuburmu, kubur-kubur para orang tuamu, para saudaramu. Untuk apa? Agar kita tidak kehilangan jejak. Makanya orang di Indonesia ini punya tradisi tersendiri. Kalau di dalam Islam diajarkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang yang datang belakang ini mendoakan yang berangkat lebih dulu yang membawa iman. Makanya Islam kemudian mengajarkan mendoakan orang mati dan mendoakan ziarah kubur. Nah, itu Islam. Nah, apakah orang Nusantara atau orang Jawa terutama ini juga mengajarkan hal yang sama? Ternyata orang di Nusantara, di Jawa ini mengajarkan hal yang sama. Menghormati para orang tua, cuman sebutannya beda. Kalau dalam bahasa Islam, bahasa Arab, orang tua disebut syaikhun, syuyukh. Kalau sudah ubannya banyak, saiban. Banyak-banyak saiban. Cuman orang di sini dulu menyebut para sesepuhnya itu danghiang. Danghiang. Nah, danghiang itu buntutnya sekarang orang tua dipanggil eyang. Eyang. Atau kalau tidak meleset jadi danyang. Danyang ini sebutan untuk orang tua. Maka ada namanya Danghiang Logawi, Danghiang Pulusoro. Nah, para Danghiang ini selalu menjadi referensi kalau dulu. Kenapa? Belum ada perpustakaan, belum ada Google, tidak ada Syekhul Googli. Maka para sesepuh, para Danghiang ini jadi rujukan dalam hal apapun. Nah, maka para cucu ini selalu bertanya kepada para danghiang dalam hal apapun. Nah, apa yang dikatakan oleh para sesepuh ini yang kemudian harus dipegang betul. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah apa? Istilah pitutur itu harus dipundi-pundi, yang orang Jawa bilang. Nah, karena dia harus dipundi-pundi, maka para danghiang disebut pepunden. Rumahnya, tempat tinggalnya disebut pepunden. Nah, anak cucu ini jauh pergi merantau karena mungkin makanannya mulai berkurang. Nah, setiap tahun itu pengen pulang membahagiakan para danghiang, membawakan oleh-oleh. Nah, itu yang kemudian menghasilkan tradisi mudik di Indonesia. Nah, ketika pulang membawakan oleh-oleh, Para cucu ini kadang ada yang Danyangnya masih hidup. Nah, kalau Danyangnya masih hidup dikasihkan kepada Danyangnya. Nah, kalau sudah meninggal dibawa ke tempat ninggalnya. Kenapa? Karena orang Jawa dulu tidak ada makamnya. Karena orang Jawa sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu kalau mau mati punya tiga dharma. Dharma pertama namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Habis jadi rektor berubah menjadi Bakul Dawet itu. Upanishad. Ya. Nah, setelah itu bisa dilakukan, melakukan namanya kabumian. Melanjalankan dharma hidup sebagaimana watak bumi. Bumi itu semakin diinjak-injak semakin subur. Jadi semakin dihinakan, semakin direndahkan, semakin baik hatinya. Nah, yang ketiga dharmanya namanya upawasa. Upawasa itu sudah berhenti, gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang, kok gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan, maka kemudian disebut bulan puasa, karena orang di sini sudah kenal istilah puasa. Nah, itulah makanya orang di sini nggak ada, apalagi para sesepuh kuburannya di mana. Makanya kalau ada yang bertanya Gajah Mada makamnya di mana, ini pertanyaannya yang salah. Orang Hindu itu tidak dikuburkan, makanya jangan ditanya makamnya di mana. Makanya di perabuan, kalau yang dibakar diperabukan, yang moksa hilang karena tidak ada bekas material dari sisa kehidupannya. Nah, yang dibawain oleh-oleh kok sudah tidak ada, dibawa ke tempat terakhirnya, ditemukan apakah sebelum meninggalkan diri atau gimana. Nah, itu. Nah, dibawain oleh-oleh. Nah, Islam itu ternyata juga ngajarin hal yang sama. Islam ini juga mengajarkan bagaimana kita mendatangi para sesepuh. Nah, kalau Islam ini mendatangi para sesepuh namanya ziarah. Nah, kalau orang sebelum Islam tadi mendatangi para sesepuh namanya srodo. Nah, ziarah kalau dijalankan namanya ziarohan kalau di sini. Nah, srodo kalau dijalankan namanya nyadran. Ini kan bahasa. Nah, karena kemudian Islam ini juga mengajarkan hal yang sama. Kalau orang sebelum Islam nyerat nyadran ini membawa makanan cuma dibawa ke petilasannya. Nah, Islam juga kalau ada orang mati suruh bawakan makanan. Bawakan makanan sebanyak-banyaknya kalau orang mati. Namanya sedekah, makanya tidak diberikan di kuburan, tapi dimakan sendiri biar jadi sedekah. Lo itu makanya kemudian bertemu istilah sedekahan dengan nyadran. Maka kemudian ada istilah baru namanya dekahan. Nah, ketika makanan datang, biasanya kalau di Islam para kiai selalu berdoa Allahumma barik. Nah, dikit-dikit Allahumma barik, dikit-dikit kalau ada makanan datang Allahumma barik, maka makanan datang ada yang menyebut dengan nama barian. Nah, pertemuan inilah yang kemudian menyebabkan menjadi sangat penting bagi orang Nusantara punya tempat di mana inilah mata rantai penghubung dia kepada yang setelahnya. Dalam bahasa Al-Quran ada siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kuburan-kuburan ini bagi seorang ahli tasawuf, betulan Pangeran Diponegoro ini adalah orang thariqah. Ini menjadi penting. Karena orang dengan kehilangan peninggalan dari masa lalu, dia akan kehilangan. Ada satu yang hilang. Nah, ini kalau dalam bahasa agama disebut sanad. Begitu sanadnya hilang, orang mesti masalah. Loh, makanya kan kalau kemudian kita di dalam tradisi santri diajarkan khol. Ini makamnya enggak ada. Bekasnya enggak ada. Khol ini piye? Maka disitulah kemudian Pangeran Diponegoro melawan. Dan dilalah perlawanan ini kemudian menyebar seiring dengan apa? Seiring dengan penindasan Belanda. Dan akhirnya selama 5 tahun, tahun 1830, Belanda mulai bangkrut. Nah, kebangkrutan Belanda ini kemudian membuat Belanda berpikir 1000 kali untuk kembali menjajah tanah Nusantara. Berpikir 1000 kali. Karena bangkrut 20 ribuan gulden apa berapa gitu. 200 ribu tentara, 20 ribu tentara Belanda habis. 20 juta gulden kalau tidak salah habis di Nusantara untuk menghadapi itu, kalau tidak salah. Nah, akhirnya anggota Volkskrant Belanda waktu itu namanya Van de Venter mengusulkan agar sistem penjajahan di Nusantara dirubah, tidak lagi menggunakan kekerasan tapi menggunakan cara pengetahuan. Maka kemudian Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina Belanda agar orang di Nusantara boleh sekolah. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan nama politik etis. Politik etis inilah yang kemudian menyebabkan anak-anak Indonesia bisa sekolah. Mulai dikenal dengan istilah Budi Utomo sana. Nah, kebetulan waktu anak-anak Indonesia ini sekolah di Belanda, Belanda memasukkan sebuah kurikulum tentang nation state atau negara bangsa. Nah, buku yang diajarkan di situ berjudul What is the Nation? Apa arti sebuah bangsa? Yang nulis namanya adalah Ernest Renan. Nulis buku What is the Nation? Dan itu dibaca oleh murid-murid dari Indonesia. Dari situ melahirkan anak-anak yang belajar di Belanda berpikir bagaimana merdeka. Disekolahkan di Belanda, dan Belanda gak membayangkan bahwa anak-anak yang sekolah di Belanda ketika pulang bercita-cita memerdekakan bangsa. Nah, itulah awalnya kemudian kita berbicara bangsa. Nah, pembicaraan bangsa ini ternyata sudah dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Apa pembicaraan dalam Al-Qur'an? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Qur'an menyebut syu'ub, menyebut bangsa yang berbeda-beda. Nah, akhirnya gagasan ini sambung dengan gagasan santri. Yang padahal sebelumnya santri menolak politik etisnya Belanda. Santri tidak mau ikut pendidikan Belanda. Karena bagi santri, siapa yang menyerupai Belanda bagian dari Belanda. Maka santri buat slogan besar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, maka dia sama dengan Belanda. Dan semboyan itu dengan lantang diserukan oleh Hadrotus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ulama dari Jombang yang mendapatkan gelar Hadrotus Syekh karena selama di Saudi Arabia waktu itu mampu menghatamkan di luar kepala kitab kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, beserta rijalul hadisnya Mbah Hasyim hafal. Satu-satunya ulama di Nusantara yang waktu itu hafal selain ulama perempuan dari Palembang yang namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani, yang kemudian dengan gagasan besarnya melawan politik etis. Tidak mau sekolah, bikin pendidikan pesantren. Pendidikan yang tidak ada hubungannya dengan Belanda, mengkaji kitab-kitab Islam dari awal sampai akhir. Yang akhirnya kemudian Belanda semakin gregetan sama santri. Tapi Belanda gak punya kekuatan karena perlawanannya menggunakan perlawanan kebudayaan. Akhirnya Belandanya ngalah. Santri dilawan dengan cara santri. Belanda pakai jas, santri gak mau pakai jas. Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Akhirnya Belandanya lama-lama ikut pakai sarung beserta pengikutnya. Ganti santri yang pusing, pakai sendal, sana pakai sepatu. Belandanya ikut pakai sendal dan pengikutnya. Sini pusing pakai sendal karena pakai, ganti sendal kayu. Sana ngikut pakai sendal kayu, santri ngikut pakai sendal kayu, pentolnya satu. Namanya bakiat, sampean yang muda-muda harus tahu ini. Tak dongeng ini untuk anak-anak generasi milenial yang dibesarkan oleh Doraemon. Akhirnya santri-santri yang tidak patuh sama Belanda dikejar sama Belanda. Bahkan pondok pesantren Tebu Ireng waktu itu disuruh membayar pajak dengan uang gulden. Tapi Kiai Yasin enggak mau, saya enggak mau karena saya sudah menyatakan siapa yang menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Make duit gulden berarti sama dengan Belanda mengakui gulden. Kalau mau ambil kerbau, ambillah untuk pajak. Kalau mau ambil beras, ambillah untuk pajak. Tapi kalau kami disuruh pakai pajak dengan uang gulden, kami tidak mau. Akhirnya Belanda ngamuk di pendaki pesantren Tebu Ireng. Tapi besoknya Belanda minta maaf. Kenapa? Karena cerobong pabrik gula cukir berubah jadi angka 8. Meluntir gini. Cerobong yang terbuat dari bata merah bisa meluntir menjadi huruf 8. Akhirnya Belanda datang minta maaf, habis itu lurus lagi cerobong. Nah, itu yang mengerjakan itu siapa? Namanya Mbak Rosyidi. Mbak Rosyidi itu kakaknya, adiknya Mbak Nafiqah. Mbak Nafiqah itu istrinya Mbak Hasyim Mas Ahli. Akhirnya bikin satu gerakan, kejar-kejar sama Belanda. Akhirnya santri sampai ke desa. Makanya kalau hari ini para santri sebagian besar ada di desa, kami tidak malu menjadi orang desa sebagai santri. Karena itu adalah resiko kami waktu itu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari Belanda. Akan tetapi, walaupun gagasannya ini berbeda, begitu ternyata sama-sama ngomongin bangsa, yang sekolah di Belanda pulang ngomongin bangsa, yang sekolah jalurnya ke Arab pulang ngomongin bangsa. Akhirnya apa? 1914 orang belum apa-apa, santri menggelorakan semangat hubbul wathon minal iman, dan beliau adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Akhirnya gagasan kebangsaan ini ketemu. Yang satu belajar kebangsaan dari cara yang diajarkan oleh Eropa, yang satu belajar kebangsaan diajarkan oleh Al-Quran. Begitu ini ketemu, yang berjalur Arab sama berjalur bangsa, akhirnya dua-duanya bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa. Dan ternyata bagi santri membicarakan bangsa bukan hal baru. Kenapa? Karena santri sampai hari ini dan sampai waktu itu berkeyakinan yang sama. Apa? Meneruskan perjuangan para wali. Nah, para wali itu siapa? Para wali adalah orang-orang yang datang membawa Islam ke tanah Nusantara. Di mana waktu itu tanah Nusantara adalah tanah yang bukan tanah sembarangan. Kalau di Yaman ada Hadramaut, ya mungkin di sini juga Hadramaut. Hadir mati kalau di sini. Kenapa? Negara terkuat di dunia namanya Majapahit. Sampean bisa bayangkan, Islam datang saat negara ini Nusantara ini kuat-kuatnya sebagai sebuah bangsa. Punya Singosari mampu menaklukkan Mongolia. Di mana Mongolia adalah negara adikuasa dunia yang mampu menaklukkan Arab, mampu menaklukkan Eropa, bahkan mampu menaklukkan Cina. Datang ke Nusantara, dihantam sama pasukan dari Kertanegara, ludes. di tanah ini. Sekali-sekalinya Mongolia hancur di tanah ini, tanah Nusantara. Makanya sampean jangan heran, bangsa ini ketika Islam datang bangsa kuat. Dan sampai hari ini kalau sampean orang yang belajar, mahasiswa mestinya tahu bahwa bangsa ini punya sebuah kekuatan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh generasi hari ini. Dari segala sisi, anak-anak muda paling suka cerita. Anak-anak sekarang paling suka cerita. Cerita apa yang tidak sama dan dimiliki oleh bangsa ini? Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella. Orang Indonesia punya cerita tentang bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya cerita Romeo Juliet. Orang Indonesia punya cerita Ande-ande lu. Orang sana punya cerita tentang Samson. Kita di Nusantara punya cerita si pahit lidah. Kita punya cerita Bantung Bondo. Orang sana punya cerita yang namanya cerita apa ini? Kura-kura ninja. Kita punya cerita yang sama, kancil nyolong di. Kita punya banyak sama. Loh, emang jangan salah, kita ini bangsa yang punya segalanya. Dalam sisi bahasa, mana ada bangsa yang punya bahasa sevariatif bangsa Indonesia. Orang Arab bilang rus, orang Inggris bilang rice. Orang Jawa kalau masih di sawah namanya padi. Kalau sudah panen namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya ber. Kalau gilingnya cuil-cuil namanya men. Buntel daun namanya lon. Buntel janur namanya kupat. Nah kalau gak dibuntel namanya nasi sego. Ublok-ublok namanya bu. Lupa ngangkat silite gosong jenenge in. Ayo orang kepangan garing namanya kak. Sana cuma rice, plus itu beb. Di Arab bahasa orang jatuh itu sakopo. Kalau orang sini lihat dulu jatuhnya. Kalau di depan nyung, nyusuk. Geplak. Mengguri gep. Merinding glen. Baru bek itu jatuh di. Di Arab ada naum, di Inggris ada sleep. Di sini ono nindro, sare. Tilem. Kekasih kita bubuk. Bubuk, kurang biasa tuh. Turu, copet, micet. Tapunya yang ngomong. Dari segala hal. Sana punya piramid, sini punya Borobudur. Lengkap. Sekarang kalau dilihat dari sisi persenjataan, bangsa yang hari ini paling kuat adalah bangsa yang menguasai logam. Bangsa yang menguasai logam terbaik hari ini bisa diklasifikasi dalam beberapa negara. Ada Jerman, ada Amerika, ada Jepang. Tapi sampai hari ini seluruh dunia tidak ada yang bisa memecahkan rumus keris dari Indonesia. Kenapa? Karena inti keris itu adalah logam bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Sementara perusahaan-perusahaan logam dunia hari ini hanya mampu mengangkat suhu sampai di 7.000 karena reaktornya tidak sanggup mengangkat di atas 7.000. Nah, terus api apa? Makanya kalau dilihat dari alat musiknya, Nusantara lebih maju. Di Arab alat musiknya terbuat dari kayu, namanya dof atau terbang. Dan kulit kambing, kayu tinggal nebang, kulit kambing tinggal motong. Eropa punya alat musik namanya gitar atau aitara, terbuat dari kayu dan tali. Membuat membuatnya tidak susah. Kayu tinggal motong, tali tinggal memilin-milin. Tapi Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya kita akhir-akhir ini apa aja, terutama generasi-generasi milenial ini, paling pinter sekarang olok-olok bangsa ini. Seolah bangsa ini apapun yang dimiliki adalah buruk. Kenapa? Yang modern mengatakan bangsa ini tidak sesuai dengan Eropa, dan yang belajar agama bangsa ini tidak sesuai dengan Islam. Lah ini yang masalah. Padahal kalau sampean pengen tahu betapa para ulama, para wali dulu berjuang mati-matian bagaimana bangsa ini mengenal Islam. Dan Islam tidak akan pernah bisa masuk kalau para wali itu dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Tidak akan masuk. Karena apa? Waktu itu semuanya haram. Lihat perempuan, semuanya haram. Karena perempuan atasnya tidak dikasih baju. Kalau dikit-dikit haram, tidak jadi haram. Makanannya mesti haram. Makanya kadang itu kita ini orang lain membanggakan bangsa ini. Gus Dur sakit stroke 8 kali, gak mati. Ini bagi dunia medis adalah fenomena. Ada orang stroke 8 kali kok gak mati, itu satu-satunya Gus Dur itu. Maka para peneliti kesehatan datang ke sini, lihat ada apa Gus Dur. Ternyata orang sana baru kaget, ternyata Gus Dur itu setiap pagi cuma minum air yang ditiup, Nah orang sana bilang itu air diapakan? Nah itulah cara santri memberikan pengobatan pada kiainya. Cukup tiup, Yang ditiupkan apa? Doa kesehatan. Masa doa kesehatan bisa dititipkan di air? Bisa. Jangankan doa, sampean bikin kaset dititipi suara aja bisa kok. Loh, kaset itu dititipi suara bisa, rekamlah suara. Nanti keluar dia. Nah, ya. Dan yang ngajarkan seperti itu siapa? Rasulullah. Para sahabat itu paling senang membawa makanan kepada Rasulullah untuk didoakan. Nanti Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Habis itu dimakan lagi sama sahabat. Kenapa? Karena doa Rasulullah akan tersimpan di dalam makanan. Nah itu namanya doa barokah. Maka makanan yang dikasih doa barokah namanya berkat. Orang sekarang tidak percaya. Apa itu kan masakannya sendiri? Cuma didoakan aja kok tiba-tiba jadi barokah. Loh, kamu gak ngerti. Barangnya sih sama, tapi setelah didoakan nilainya berubah. Contohnya apa ada? Ada. Apa? Laki-laki dan perempuan. Jalanlah kalian berdua ke AUA. Di dalam AUA cukup didoakan apa? Barokallahu laka setelah angkah tuka wa zawaj tuka. Setelah itu keluar dari AUA, barangnya masih sama enggak? Ya masih. Celananya sama? Sama. Tai lalatnya sama? Sama. Tapi setelah dari AUA nilainya berubah menjadi suami istri. Sebelumnya megang berdosa, setelah keluar karena nilainya berubah, jilid ganja. Ayo. Lo itu nyawa bokongnya paha. Lo itu sampai melotrono kantoknya paha. Lo itu barangnya masih sama, nilainya berubah. Lu itu makanya sampean kalau ada maulid gini jangan begitu bawa makanan kalau maulid. Makanya nenek-nenek moyang kita dulu setiap ada maulid yang didulukan membawakan makanan taruh di sini. Maka besok undip ini kalau bisa tengah-tengahnya ini kasih makanan yang enak-enak. Lu kasih makanan yang enak-enak. Makanya nenek moyang kita. Sahabat dulu kalau ada maulid, yang didulukan apa? Makanan. Taruh di tengah-tengah itu. Bacakan maulid, makanan akan menyerap doa. Begitu makanan yang menyerap doa barokah, kita makan jadi daging-daging barokah. Daging barokah walaupun satu suwir, nanti masuk surga. Sebagaimana daging yang dari barang haram, kalaupun jadi daging masuknya daging neraka. Makanya kalau tahu ada maulid, dahulukan makanan. Taruh di sini, itu ya. Itu baru benar. Nanti kita kasih doa-doa, nanti makan sama ini. Nah, daging barokah itu paling susah dihilangkan oleh iblis. Kalau menghilangkan doa zikir lewat mulut, mudah. Iblis jengkel, hilangkan zikirnya. Langsung itu didatangkan. Ada cowok sama cewek naik motor jengking gitu. Itu mulut itu, wow, hilang pahalanya. Tapi kalau berbentuk makanan kemudian masuk di dalam daging, ini susah dihilangkan oleh iblis. Makanya karena iblis ini paling susah menghilangkan daging barokah, maka banyak sekali jurkamnya iblis mengharamkan berkat diri. Nah. Ini ilmu milenial, Dul. Ilmu milenial. Anak-anak milenial harus mampu mencerna ini. Makanya dulu kita ini kalau paling suka nitipin doa lewat makanan. Cinta kalau ditolak, cari makanan kita doakan. Lihat kita kasih doa, ya Rahman, ya Rahim. Kasih kan, I love you. Hati-hati nih. Nah itu namanya energi. Dulu orang gak bisa mencerna. Kalau sekarang mudah sekali. Flashdisk saja bisa nyimpen Quran. Flashdisk itu bisa nyimpen Quran. Makanya jangan perempuan kalau punya pacar kok mau selingkuh, mau pindah ke lain hati, ambil aja minuman. Doakan, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Di situ bila perlu dinyanyikan, hanya dirimu yang bisa. Nah itu caranya. Nah ini yang orang-orang muda ini atau makanya kalau ada maulid besok, beli sendiri makanan, taruh di sini, tungguin gitu. Nanti begitu habis selesai doa maulid, ambil terus dimakan. Ketitipan daging barokah. Makanya mau suuk, mau rukyah, biasanya lewat minuman atau makan. Kasih minum, masuk ke dalam seluruh aliran darah, jinnya pergi. Nah itu lah. Nah itu salah satunya. Orang sana heran. Apalagi pengobatan-pengobatan yang lain. Orang Eropa saya ajak jalan-jalan setelah meneliti kultur, lebih heran lagi. Karena satu-satunya negara di dunia yang punya pengobatan online hanya Indonesia. Apa? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu kalau mengobati pakai cara online. Wong ininya yang anyang-anyangan gak jempolnya yang ditaleni. Nah itu namanya doa serit itu. Atau doa yang ditetreng itu ya. Lo orang sakit mata malah dikasih obat kencing itu. Coba sininya bernana malah dimasuk ke sini tepi. Itu kalau bukan pengobatan Indonesia ada. Jadi hari ini kita menempati ranking bangsa yang sedang diteliti. Ini bangsa yang sedang diteliti. Ini bangsa apa? Nah iya, itu bangsa apa? Yang paling mencengangkan sekarang adalah satu, peneliti-peneliti besar dunia sedang meneliti bangsa ini. Apa yang sedang diteliti? Keanehan dan keajaiban hanya milik Indonesia. Apa? Arab, satu bangsa. Eropa, satu bangsa. Indonesia, puluhan bangsa. Arab satu bangsa bisa hidup tapi dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa bertahan karena dipikul puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bisa hidup dengan ditopang satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Satu-satunya. Nah, kira-kira apa ini barang yang ujuk-ujuk? Mak berduduk itu? Enggak. Ada yang melakukan social engineering. Ada yang melakukan rekayasa sosial. Siapa? Para pendiri bangsa Indonesia. Nah, yang mendirikan bangsa Indonesia ini siapa? Ini yang sampai kadang anak-anak muda tidak ngerti. Lebih suka mengimpor ideologi-ideologi yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Tapi para ulama dulu jago melihat bangsa ini berbeda. Bagaimana Islam bisa dijalankan? Ini tidak mudah. Bangsa ini ada raja, ada hamba. Raja punya hak mutlak, hamba tidak punya hak apa-apa. Istri cantik diambil oleh raja, harus dikasihkan. Masyarakatnya berkasta-kasta, tidak bisa disatukan. Kasta paling tinggi namanya Brahmana. Ini adalah orang-orang yang menekuni agama. Habib Bidin kalau di zaman Hindu, beliau Brahmana. Termasuk saya. Ini Brahmana itu. Nah, di bawah Brahmana ada orang yang ngurusi dunia, namanya kesatria, kastanya para raja. Di bawahnya ada kastanya pegawai negeri, kalau sekarang Wesya. Di bawah Wesya ada kastanya pekerja, tukang, petani, dan sebagainya, itu sudra. Di bawahnya ada orang hidup dengan meminta-minta, namanya paria. Di bawahnya ada orang hidup tapi mencuri kecil-kecil, nyopet, namanya kuca. Di bawahnya ada kasta pencuri tapi kalau ketahuan lari, namanya mleka. Di bawahnya ada kasta mencuri tapi kalau ketahuan berani, begal, namanya candala. Kalau lahir lagi jadi tikus. Nggak bisa ini disatukan. Tapi ulama-ulama yang datang ke sini adalah para wali. Wali itu nggak sama kayak sampean. Wali itu nggak takut apapun. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak takut. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena para wali ini kerjaannya cuma satu, download programnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Allah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian mengambil sikap istiqomah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, disebut dalam zikirnya selama 25 tahun. Download fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra 25 tahun. Sunan Kalijaga download la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 tahun. Sunan Geseng download ya hayyu ya qayyum 3 tahun walaupun keliru ya kayu ku ya ka. Saridin download Allahu Akbar Allahu Akbar selama 3 tahun walaupun keliru lawa bubar lawa bubar. Tapi download betulan. Sampean pernah enggak download? Enggak pernah sampean. Jangankan 3 tahun download 1 jam listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampean enggak kelas lali itu download kok gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya panas. Ya Allah, ya Allah, alah suwene. Kalian enggak punya program karena enggak pernah download. Akhirnya kalian tidak punya wifi. Para wali kenapa punya wifi bisa ilaruki, bisa diakses karena pernah download. Sampai enggak pernah. Makanya selalu cari wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah barokah barokah barokah. Ini download gratisan ini. Ini wifi gratisan ini. Ini model ini. Makanya banyak salah. Para wali nggak bisa. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Makanya para wali alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Punya boloh malaikat. Makanya para wali tidak takut apa-apa karena boloh riwoloh. Malaikat boloh nih Gusti Allah. Tanya malaikat, apa paling Mbah, hujannya kapan Mbah ini Mbah? Ya para wali yang enggak langsung kira-kira enggak. Tanya malaikat penjaga hujan, Kang. Lebarannya kapan hujan Kang? 3 hari lagi, Mas, 3 hari lagi. Oke, Mbah, hujan tenangan dong, istak obolong nih kok. Makanya para wali dalam situasi seperti itu, para wali konsultasinya ke sana. Makanya gak heran lihat kayak gitu. Oh, ya. Ini datang sebagai ulama, sebagai syekh, sebagai ustaz. Ternyata sampai di sini orang sini gak kenal syekhun ustazun. Kenalnya kiai. Ya nanya sama malaikat, Kang, nih, sampai di sini syekhun disebut kiai bagaimana? Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Loh, makanya para wali berani. Allah disebut pangeran, gak khawatir ketelesut. Syaikhun ustadun disebut kiai, gak khawatir ketelesut. Telmidun muridun disebut santri, gak khawatir keselit. Musholla disebut langgar, gak khawatir hilang musholanya. Tapi langgarnya yang kalah, akhirnya langgar menjadi musholla. Syaikhun ustadun berubah menjadi kiai, dan kiai yang menang, yang kalah tepung kiai selah. Gak pernah takut. Itu makanya mahal itu. Tapi pelan-pelan memasukkan bagaimana Islam jalan. Kasta-kasta harus dilebur. Kekuasaan ini, raja hamba harus digiling ini. Gimana caranya? Maka kemudian para wali memperkenalkan model kehidupan baru yang mampu melebur raja dan hamba, yang mampu melebur kasta. Hidup model baru inilah yang dalam bahasa Islam disebut musyarakah. Maka kemudian dikenalkan istilah musyarakah dan dibentuk musyarakah yang kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Tuh hebatnya para wali. Setelah terbentuk musyarakah masyarakat, raja hamba kamu lo Gusti pelan-pelan hilang. Nah kalau dalam kehidupan musyarakah, orang harus saling mengerti, harus saling bertanggung jawab. Itu cara Islam. Yang punya konsep hidup bersama, saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Siapa yang punya konsep hidup sebesar itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Menyampaikan bahasa hidup bersama saling bertanggung jawab menggunakan bahasa ro'iyah yang kemudian diserap ke bahasa kita menjadi rakyat adalah bahasa yang disampaikan Rasulullah untuk orang yang hidup dalam musyarakah, dalam masyarakat yang saling bertanggung jawab. Kenapa menggunakan bahasa ro'iyah? Karena ini orang yang berbeda-beda harus disatukan dan saling bertanggung jawab. Begitu menjadi ro'iyah, hilanglah kalimat kafir dari Indonesia. Kenapa hilang kafir? Kafir adalah orang yang bukan Islam, yang menentang Islam. Kalau orang sudah bisa hidup bersama, namanya zimmi. Tapi kalau orang sudah bisa saling bertanggung jawab, namanya ro'iyah atau rakyat. Makanya para ulama tidak pernah lagi menyebut kafir buat penduduk Indonesia. Makanya kiai-kiai sepuh mana sering kufar kafir tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena seluruh penduduk Nusantara adalah ro'iyah atau rakyat dan tidak ada kafir di Indonesia. Ini adik-adik saya yang suka pakai ngibarkan bendera hitam itu mesti ngerti ini. Yang suka gini-gini itu. Yang sekarang benderanya bikin ribut ini. Loh. Mesti ngerti. Begitu ada ro'iyah hilang kafir. Makanya Mbak Asnawi Kudus pernah didenda 100 gulden karena menyebut tetangganya kafir. Nah, ro'iyah yang ketemu. yang saling bertanggung jawab ini harus berkumpul untuk apa? Membicarakan nasibnya secara bersama-sama, membicarakan nasib secara bersama-sama yang dilakukan oleh rakyat, dituntun oleh bahasa Al-Quran, disebut dengan bahasa Al-Quran apa? Wasyawirhum fil amri. Maka rakyat yang hidup bersama membicarakan nasibnya disebut musyawarah. Itu bahasa Al-Quran. Kalau musyawarah, jangan menang-menangan sendiri, harus bertoleransi, saling berbagi. Musyawarah yang saling berbagi dan tidak menang-menang sendiri, dalam bahasa Al-Quran disebut tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka ro'iyah dalam musyarakah yang bermusyawarah disebut majelis. Di Quran dulu ya sembrono ya. Nah kalau sudah seperti itu, maka akan mengangkat pemimpin ro'iyah ini. Pemimpinnya harus memenuhi standar apa? Standar yang diberikan oleh Allah, yang pernah disampaikan wasi'a kursiyyus samawat. Maka kedudukan ro'iyah yang akan memimpin disebut kursi. Ini bangsamu kurang Quran apa dulu? Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah kursiyun musyawarah majelis hanya ulama Indonesia. Tidak ada yang lain. Sampai cari. Tapi karena yang membentuk musyawarah, membentuk ra'iyah, membentuk majelis, membentuk musyarakah adalah para wali, maka kemudian teritori dan Sabang sampai Merauke di mana ro'iyah berada disebut wilayah. Apa artinya? Wilayah adalah daerahnya para wali. Dengan harapan apa? Ro'iyahnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayo. Dan bahasa ro'iyah, bahasa majelis, bahasa musyawarah, bahasa musyarakah, bahasa wilayah, bukan bahasa obrolan, tapi ini adalah bahasa undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Ayo munio negaramu togut tapuk lambimu ya. Mana ada negara dengan struktur seperti ini kalau bukan negara Indonesia. Maka kalau kalian cari di mana negara Islam di dunia yang sanggup menerapkan struktur keislaman sesuai perintah Quran dan Rasulullah, adanya di Indonesia. Ayo, menyawar. Oh, apa? Tahu? Nah, ini apa bisa apa? Anda mau? Anda dikit mau? Tere. Wis suwi meneh ta iki. Janjiane ngoten niku njur. Nek kula dereng terus ra. Jadi anak-anak muda kadang tidak mengerti ini. Tiba-tiba mengimpor ideologi yang tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Tapi para ulama mampu menerapkan keislaman. Makanya jangan salah. Kita punya sikap-sikap kebangsaan. Dan sikap-sikap kebangsaan itu hari ini tercermin di Indonesia. Ini tercermin itu semua. Apa enggak usah marah kalau kemudian pemerintah melarang salah satu organisasi, salah satu termasuk Hizbut Tahrir dilarang. Di negara manapun Hizbut Tahrir itu dilarang. Bendera Hizbut Tahrir dikibarkan di Saudi, ditembak sama orang Saudi. Dikibarkan di Mesir, ditembak sama orang Mesir. Kibarkan di Filistin, dilarang oleh orang Filistina. Maka anak-anak muda, mari kita belajar secara seksama bagaimana membentuk sebuah bangsa yang berbeda-beda. Mari kita belajar sejenak saja pada negara tangga kita, pada Malaysia. Malaysia punya cara yang unik untuk mengajarkan kebangsaan pada generasi muda. Dibikinkan film Upin Ipin. Masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin. Maka dari sekarang si Upin dan si Ipin mulai diajarkan bagaimana dia menjadi sebuah bangsa. Malaysia tidak akan pernah lepas dengan ras yang namanya Cina. Maka dari kecil si Upin dan si Ipin harus tahu ada ras Cina di Malaysia. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh namanya Mei Mei. Malaysia gak akan pernah lepas dengan sebuah bangsa yang namanya bangsa India. Ras India cukup kuat di Malaysia. Maka dikenalkan si Upin dan si Ipin dengan tokoh muda namanya Jarjit. Dan Malaysia gak akan pernah lepas dengan ras Indonesia. Dari kecil dia dikenalkan dengan tokoh namanya Susanti. Nah, ini sampean yang muda-muda. Ya nak ya. Setelah sebut nak. Cincin juga. Kalian tahu betapa sakitnya ketika Amerika gagal di Vietnam. Tapi itu tidak boleh menjadi sakit hati buat seluruh warga Amerika. Maka Amerika membuat obat, membuat film yang namanya Rambo 1 sampai 5. Kegagalan menangani terorisme di Timur Tengah dengan Irak, dia bikinkan film Bloodshot. Kegagalan dengan terorisme Osama bin Laden, bikinkan film 12 Trump. Oh, tak tahu jeruk biskup itu. Amerika tidak boleh malu ketika penduduknya tidak punya spiritualitas. Dan dipastikan Amerika anak-anak mudanya akan mengambil spiritualitas dari Cina. Biar bangsanya tidak malu, anak-anak Amerika buatkan film American Kung Fu, American Shaolin. Dan ketika mengambil spiritual dari Cina, dari Jepang, agar bangsanya tidak malu, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan film samurai terakhir, tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise, judul filmnya The Last Samurai. Dan bagi bangsa Jepang, agar bangsanya tidak malu, ketika apa? Terjadi pembantaian di Jepang oleh restorasi Meiji terhadap rezim Tokugawa. Agar tidak mengulang saling bantai, maka anak-anak muda dikenalkan dengan sebuah cerita yang sangat sederhana yang dikasih judul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini yang milenial ini. Kae sama PPT ini enggak milenial loh kita. Ini bangsa. Nah itu makanya kemudian kita hari ini diingatkan kembali bahwa bangsa ini punya perjalanan yang sangat panjang. Nah kita pun sebenarnya juga punya perjalanan yang sangat panjang. Termasuk kita menerima Islam ini juga perjalanannya sangat panjang. Dialami oleh para pendiri bangsa sebelumnya sampai kita ini. Nah kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, dan begitu seterusnya. Sampailah kita pada hari ini, walaupun jarak kita jauh dengan Rasulullah misalnya, kita tetap dikenalkan kepada Rasulullah dengan cara yang berbeda-beda. Ini sebuah adalah cara-cara kita agar kita tidak terlepas dari kehidupan kita. Tentu sholawatan kayak begini ini kan untuk mengingatkan kita Rasulullah itu di Arab, keturunannya ada di sini. Nah itu perkenalkan. Makanya ada sholawatan yang macam-macam agar kita ini kenal. Ini ditempuh oleh para ulama. Ada yang kanjeng Nabi Muhammad, lahirin Mekah, nina nenen ras mulut an gajah. Ada yang wassalamun mustamirun kulakini atajandat. Enak itu. Lain ada yang ya Rasulullah salamun alaihi wasallam ya Rabbi ya niwan daroji anbatayaji ya ya. Ini loh, maka jangan kaget ada yang dikenalkan dengan cara Habib Syekh. Ya Nana, Nabi Muhammad, lalikal madlu min Allah. Saya ini selalu gagal kalau niru Habib Syekh. Kalau depannya itu taruhan bagus saya. Tapi pas gogok-gogoknya enggak bisa saya. Enggak ini. Nah, akhirnya kita ini enggak kebayang ya. Sampai Habib Ali Al-Jufri menyatakan, saya belum pernah ketemu sebuah bangsa yang kecintaannya pada Rasulullah mengalahkan orang Indo. Iya. Gimana orang diajari gini sampai yang ngerti sholawatan yang gak ngerti bawa bendera gini. Ada bendera slang, ada bendera yang mahal. Nah akhirnya tumbuh menjadi pencinta-pencinta Rasul yang begini, yang kadang saya juga gak bisa membayangkan ada anak sholawatan itu terus ada yang berkomentar, wah itu berlebihan, kalau saya sih enggak. Orang cinta itu ya begitu itu. Bahasa cinta itu ya orang ketemu pacarnya dari jauh aja, yes gitu. Nah sekarang padanya, kalimatnya berlebihan biasa aja. Ada yang bilang mulu, bahkan musyrik. Entahlah kalau ya orang cinta itu begitu. Cinta kekasihnya, dek wajahmu seperti purnama. Padahal jelek. Dan samsun anta wataran, anta nurun fauqa nur, anta iksiru wawalli, anta miswakum sudur. Orang cinta, itu lo yang macam-macam dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah itu nanti dulu dari kalimat peke kan ya musyrik, masuk ketemu gak ketemu sehari itu mati. Tapi kalau bahasa cinta biasa aja. Roma Irama kehilangan cintanya, dia ungkapkan dengan bahasa yang musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja. Bahkan kalau cinta hilang, tanyanya kepada Allah. Kalau cinta itu aneh. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lain-lain ini jawabkan dengan selawat, dengan sebenarnya insya Allah kita ini akan kembali kepada real dasar menjadi sebuah bangsa yang bangkit. Dan untuk itu maka anakku semua ya, kita nikmati bangsa ini sebagai sebuah bentuk ada musyarakah, ada ro'iyah, ada musyawarah. Dan ini tinggal kita isi, gak usah kita ribut khilafah. Iya, gak usah ribut karena itu ditanamkan di negeri manapun gak jalan. Nah kita ini punya Pancasila, kita punya undang-undang dasar, kita punya negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun oleh para wali. Makanya kawasannya disebut wilayah. Semoga kita semua sampai menunggu Pak Lutfi. Kayaknya udah mau kesini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pimpinin, kayaknya satu lagi pilih yang enak, yang Al-Fasolullah. Nah ini paling ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Ahmad Muafiq kami sampaikan terima kasih. Mauidah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan dan dilanjutkan dengan doa penutup. Kepada beliau Al-Habib Lutfi bin Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Sallallahu ya habib al qalbi يا خير البرايا يا ليتي تبير حقي رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terbawa syahu inullah ya mabadu. Hadratil muhtaram al-mukarrabun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, juga yang saya hormati, para habaib, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ketua Senat, para dosen, yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Pak Camat Padang Damil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati adik-adikku, para pelajar di Undip ini, kami sangat membanggakan kepada kalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang manfaat. Amin. Dunia wa dunia wal akhirat. Dunia sekarang ini sangat memerlukan pertumbuhan seperti kita-kita ini, kalian-kalian ini khususnya. Dan paling tidak akan menjadi kebanggaan dari mulai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabatnya, sampai regenerasi penerusnya, para ulama. Sebelum membanggakan orang lain, pasti akan membanggakan adalah regenerasinya. Mampukah atau tidak menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang melahirkan isi Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pegangan kita semua yang ada di dalamnya, bukan teks belaka atau dogma, tapi dogma yang sangat universal dan dogma yang sangat universiti, walaupun dengan bahasa-bahasa global di dalamnya, menjadi pembekalan untuk generasi penerusnya, mampu mengurai atau menemukan mutiara-mutiara yang ada di dalam min kulli harfin, setiap huruf, min kulli kalimatin, setiap kalimah, min kulli ayatin, setiap ayat, apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam Al-Qur'an itu sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai apa yang ada sejarah di dalam Al-Quran, sampai kepada nama-nama anbiya dijadikan nama satu surat, seperti surat Yusuf, Luqman, dan banyak lagi. Tidak sebatas itu, bahkan nama para sholihin dijadikan nama surat, Suratul Kahfi, sampai kepada wali perempuan, Suratul Maryam, dijunjung harokat manusia itu sendiri, bahkan sampai nama surat hayawan pun, karena mempunyai historis, seperti Suratul Baqarah, Suratul Ankabut. Itulah isi daripada Al-Quran, dan menceritakan di dalamnya tidak sekadar ilmu akidah atau tauhid saja, tapi menghargai bagaimana riwayat-riwayat para anbiya terdahulu, dari mulai ceritanya Nabi Allah Yusuf, ceritanya kelahiran Nabi Musa, sampai kelahiran Nabi Yahya, sampai kelahiran Nabi Isa, diterangkan maulid di dalam Al-Quran. Kita tidak usah tanya apakah maulid itu ada dalam Quran atau tidak, bacaannya yang benar sih sudah cukup. Makanya dengan Al-Quran tersebut kita tidak boleh melupakan sejarah. Mengapa baginda Nabi SAW tidak tertera dalam maulidnya? Cukup dengan ayat-ayatnya laqad ja'akum rusulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim global. Tidak secara detail hari mauludnya, tanggalnya, karena para anbiya terdahulu banyak umat yang tidak menjumpai karena zaman yang berbeda. Dan Nabi Isa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 500 tahun bertautnya. Maka perlu riwayat hidup para beliau tertera dalam Al-Qur'an. Akan tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak sekali yang tertera dalam maulidnya dan Al-Qur'an. Karena apa? Umat yang menyaksikan sudah cukup banyak pada waktu zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saksi kehidupan zaman Nabi Isa hanya tertera mungkin di dalam Injil, Taurat, khususnya Al-Qur'an. Zaman sudah lampau. Umat pada waktu itu saja yang menyaksikan kelahiran para nabi tersebut. Tapi di kemudian setelah Nabi Isa ke bawah sampai ke zaman Rasulullah, sudah tidak banyak yang menyaksikan. Dari itu, dengan adanya barokah maulud di mana saja kita kembangkan, di antara menghidupkan sejarah kembali, tidak cukup hanya maulid Nabi SAW, tapi juga nguri-nguri bagaimana kehidupan para sahabat sampai ke tabi'in, tabi'in, tabi'in yang hidup di negara, setiap negara masing-masing. Kita mengetahui para ulama-ulama bagaimana perjuangannya di suatu negeri yang jelas kultur terkadang berbeda. Juga ulama-ulama yang ada di Indonesia khususnya tidak terlepas bagaimana caranya membuat satu adaptasi pada waktu itu yang mayoriti di Indonesia ini pada sebelum Islam masuk sudah berkembang agama lain dan mampu membuktikan situs-situs yang sampai sekarang masih berada. Seandainya penganutnya itu bertanya untuk membuktikan keberadaan tokoh tersebut masih bisa menunjukkan kuilnya atau candinya dan lain sebagainya. Ketika kita bertanya tentang Nabi Isa, tempat kelahiran Nabi Isa masih mewujud sampai sekarang, masih terpelihara dengan baik. Tapi ketika kita bertanya di mana tempat kelahiran Rasulullah, di mana rumah tangga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana peninggalan sahabat-sahabat, rata. Dampak yang akan datang, apakah tidak terpikir bahwa anak-anak kita akan mengatakan karena tidak mempunyai bukti, itu cerita fiktif, dongeng. Karena apa? Tidak mampu membuktikan sejarah-sejarah tersebut. Maka dengan malam hari ini adanya salawat, undi bersalat untuk menyambung tali silaturahmi kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Memperkuat tali silaturahmi, karena di dalam sholawat itu sendiri sangat menjalin ukhuwah. Satu contoh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam makomati doa, Imam Syafi'i menekankan kalimah wa ala ali, maknanya ummah Sayyidina Muhammad SAW. Selalu kita berhubungan dengan sesama umat dengan melalui tali selawat. Selalu kita berhubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita membaca sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita memikirkan, membayangkan bagaimana perjuangan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat itu kita akan menggugah untuk diri kita mau bercermin sehingga kita tidak kehilangan tuntunan yang telah tinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antaranya. Dan siapa yang kita bacakan selawat apabila dia berarti Rasulullah itu masih memerlukan selawat? Tidak. Rasulullah sudah cukup sempurna mendapat rahmat dari Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa rahmatnya Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala membaca Allahumma salli ala Muhammad? Tidak. Artinya selawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah adalah rahmatan makrunatan bita'dim. Itu hal makna. Memberikan rahmat yang disertai mengagungkannya. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Rasulullah Ta'ala tidak pernah memanggil kepada baginda Nabi namanya Muhammad Ahmad saja. Kalimat itu tidak. Ya Ahmad, ya Muhammad, tidak ada. Cari dari mulai surat Al-Baqarah sampai akhir. Ada qaulul khabar yang ada. Pemberitaan. Seperti ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u ala al-kufar ruhama bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat khabar. Tapi yang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan gelar-gelarnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala mendahului. Allah Ta'ala memberikan contoh kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rahasia panggilan itu sangat hebat sekali. Pengaruhnya luar biasa. Saya beri misal, ada seorang Pak RT Senom. Umurnya mungkin jauh dari saya, tapi sudah terpilih Bapak sewilayahnya. Kalau kita panggil mungkin namanya Fulan, ya saya panggil Fulan saja, pantaran anak saya kok, sebaya dengan anak saya, tidak ada masalah. Tapi apa panggilan saya Fulan memberikan contoh kewibawaan terhadap RT RW tersebut di dalam lingkungannya? Tidak jaminan. Ketika kita memanggil beliau, walaupun umurnya jauh lebih muda, Mas RT, Pak RT, orang akan melihat, lu semuruh tua ini menghormati karena RT ini, muda merasa utelih diri. Tidak seenaknya sendiri. Akhirnya akan berpikir, bagaimana kepada Pak RT saja begitu, bagaimana kita memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini akan lebih berwibawa. Karena ketika kami memanggil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan contoh ya Muhammad, ya Ahmad, tapi ya ayuhan nabi. Kewibawaan umat bulan, kewibawaan Rasulullah yang naik, umatnya yang naik. Luar biasa. Jadi kalau timbul kemerosotan-kemerosotan bagi sebagian umat Islam, jangan salahkan. Kewibawanya menurun, wibawanya menurun. Karena berasal dari kita sendiri. Siapakah yang kita selawati tersebut? Dapat jaminan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Siapa yang diperintahkan untuk mengucapkan fattabi'uuni? Kalimat qul, katakanlah ya habibi, in kuntum tuhibbunallaha, bila kalian semuanya mencintaiku. Ini isyarat ayat. Sudah menunjukkan orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling cinta kepada Allah. Maka disuruh oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni, katakanlah ya habibi, ikutilah kami. Orang yang diperintahkan untuk mengucapkan ikutilah kami dapat jaminan yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Banyak sekali ayat. Wa rafa'na laka dzikra. Menunjukkan kebesaran-kebesaran bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertanya satu sahabat, Sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman ya Rasulullah, ya Rasulullah, dijawab tidak ahbabtullah selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai mengikuti sunnahnya, torekotnya. Bukan sunnahnya, torekotnya dahulu, tapi mahabbahnya dahulu kepada Rasulullah. Apa perbedaannya? Kalau orang mengikuti sunnah karena mahabbah kepada Rasulullah, insya Allah tidak banyak memperhitungkan ini pahalanya, pahalanya piro, ganjarannya apa. Karena langsung seneng. Itu perbedaannya. Dan orang mahabbah lebih cenderung akan menutupi. Ini orang biasa. Kalau pada Rasulullah mustahil. Rasulullah tidak ada cacat. Sesama kita, kalau kita mencintai seseorang, pasti akan menutupi aibnya, kekurangan yang kita cintai. Kalau sampai membuka orang yang kita cintai, membuka aibnya, berarti masih setengah-setengah orang itu cintanya. Kalau orang mencintai, kita tarik lebih jauh. Mencintai bangsa ini, tanah air ini, pasti kita tidak akan bisa menutupi segala kekurangannya. Karena apa? Kami bukan Tuhan. Tanah air ini bukan Tuhan. Ciptaan yang maha kuasa, pasti dalam segala kekurangannya. Pajar yang maha dalam segala sifatnya adalah cuma wahdahu la syarikalah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari sifat kekurangan. Selain Allah, tempatnya segala kekurangan. Walaupun demikian, karena kita mencintai, tidak akan membuka aib dan menguntungkan orang lain sehingga bangsa lain umumnya bertepuk melihat negara kita. Karena mahabbah, cinta akan mampu menepis hoax. Jangan khawatir adik-adik, nek negara sing perang itu kalah karena strateginya pinter, jagoan, peralatannya istimewa. Lanek dewe dikalahke karo gobdok wis kalah. Ojo maneh karo persenjataan sing kuat. Ini yang saya menjadi prihatin itu di sini. Karena apa mudah terpengaruh dengan suara-suara yang ingin memecah belah umat ini atau bangsa ini? Karena mahabbahnya paling tidak kita telah melentur. Tahu gak, kalau kita kuat mahabbahnya akan saling menutupi. Tapi tidak berarti menutupi kejelekan kita. Makanya pentingnya mahabbah di sini sampai Rasulullah menggarisbawahi wal yatafatun nas fil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila cintanya sama Rasulullah luar biasa, pasti imannya akan semakin kuat. Tapi bila mana imannya merosot karena mahabbahnya, orang itu melesur. Hadis ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum bagaimana cara menghancurkan umat Islam khususnya, bagaimana cara menghancurkan umat beragama pada umumnya, dan bagaimana cara menghancurkan bangsa ini oleh bangsa itu sendiri. Ditafsirkannya berbeda. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang, cintanya tergantung cintanya kepada Rasulnya. Jadi kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, kurangi itu kecintaannya, kendorin kecintaannya, supaya tidak cinta. Bikin Muhammad biasa, orang biasa, bedanya Nabi, terima wahyu kita tidak, dengan segala macam-macam dan sebagainya. Tidak perlu banyak baca salawat itu buat apa dan sebagainya. Kendorin di sini. Supaya apa? Intinya mahabbah kita itu menentur. Begitu pula caranya bagaimana mengurangi kecintaan kita kepada para sahabat, cinta kita kepada para aulia, para ulama, tidak terlepas. Dan begitu juga kalau mau menghancurkan negara ini, bangsa ini, Sebab kalau bangsa ini masih mencintai kepada tanah airnya, baru bangsa itu sangat kuat sekali. Tidak boleh, tidak bisa diongkek-ongkek. Dan bila mana bangsa itu mencintai bangsa itu sendiri, semakin kuat kefanatikannya terhadap tanah airnya. Jauhkan mereka kepercayaannya kepada pemerintahannya. Jauhkan pemerintah kepada TNI-nya. Jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya. Jauhkan kepercayaan kepada ulama-nya. Jauhkan kepada ekonomi Indonesia. Tidak percaya ekonomi Indonesia. Tidak percaya pertanian Indonesia. Itu syarat untuk menghancurkan Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah dirimu terpecah belah? Jawab yang keras. Jangan basa-basi. Jawab yang tegas. Relakah negerimu terpecah belah? Ya. Sabarkah generasi muda mampu menjawab tidak? Saya terang-terang ke masalah ini, saya kayak nangis. Saya takut hancur Indonesia ini. Apa jadinya kalau sudah Indonesia terpecah belah? Siapa yang paling bangga dan tertawa? Sadar atau tidak? Kalian 1945 di mana? 47 di mana? 48 di mana? 49 di mana? Sampai 55 di mana? 65 kita ada di mana? Tinggal mengisi kemerdekaan yang kurang lurus, betulkan. Tinggal itu. Bagian rasa terima kasih kami kepada para pendiri-pendiri bangsa. Kalau mereka bisa jerit di dalam bakanya, paling tidak para beliau akan mengucapkan, wahai bangsaku yang kubanggakan, tolong jangan kecewakan kami yang telah aku rintis menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia, berkibarnya tegaknya kembali sang sakamera putih. Namun apa yang kudapati sekarang? Nangis para beliau. Mungkin kalau kita dengar, untungnya kita tidak dengar. Maka dari itu, dengan salawat Nabi SAW meningkatkan kecintaan kami kepada baginda Nabi SAW, kepada para ulama, kepada tanah airnya, karena itu benteng yang kokoh untuk keutuhan NK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa penutup yang akan dibacakan oleh beliau Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kepada beliau kami persilahkan. Ini ada mubalik borongan ini. Kita niat baca Fatihah untuk kita semuanya, untuk bangsa ini. Semoga dijauhkan dari perpecahan. Semoga dijauhkan dari segala fitnah. Semoga dijauhkan oleh Allah dari segala pecah belah. Semoga dijauhkan dari segala ketidakpercayaan sesama kita. Semoga jauhkan dari bala yang akan turun dari langit, yang akan tumbuh, akan keluar dari bumi ini. Persatukanlah bangsa kami ya Allah, dalam tali ruhama, dalam kasih sayangmu. Dan jauhkanlah bangsa kami ya Allah dari kerugian-kerugian di dunia ini sampai akhirat nanti. Makmurkanlah, sejahterakanlah dalam bidang pendidikannya, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, dan jadikanlah generasi-generasi ini jadi hamba-hamba yang soleh. Dan aku minta kepadamu ya Allah, khususnya untuk mahasiswa di Undip ini, seandainya engkau memberikan fadl kepada aku, rahmat, kelak bisa masuk di dalam jannahmu bersama baginda Nabi SAW. Aku mohon, jangan lupakan anak-anakku Undip ini semuanya. Bismillahil Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi penyejuk dan cahaya untuk hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah usai dengan hikmah. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih kepada segenap hadirin dan hadirat yang telah hadir. Semoga pertemuan ini akan senantiasa menjadi terjaga di lain waktu dan semoga kebersamaan ini menjadi kenangan kita dalam kebersamaan di akhirat kelak. Sebelumnya, kami dari panitia mengundang hadirin dan jamaah sekalian dalam acara Jawa Tengah berzikir dan bersolawat bersama Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang insya Allah akan dihadiri oleh Al-Habib Umar Mutohar dan Kiai Haji Yahya Al-Mutamakin dan tamu undangan yang lainnya. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu 10 November 2018 Ba'da Isya di Masjid Agung Jawa Tengah. Alafu minkum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina